Jadi di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan realita kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang itu menganggap kemuliaan dan kehinaan itu ukurannya adalah apa tadi? Harta. Kebanyakan orang seperti itu. Oh, si A mulia enggak? Ya mulia loh. Loh, taunya mulia? Loh, mung ngendi gonta-ganti? Gonta-ganti mobil. Kadang aku bis telung prapat, kadang. Oh, bukan itu ya. Si fulan loh kaya anu melarat mulane hina ya. Kebanyakan orang mengukur kemuliaan dan kehinaan itu dengan harta. Dan itu tidak benar. Nanti akan dibantah oleh Allah di dalam ayat yang ke-17. Ayat ke-17 diawali dengan kalimat kalla. Kalla itu artinya ora kaya kue. Anggapanmu itu enggak benar. Enggak seperti yang kalian pikir. Kaya itu pertanda mulia, miskin itu pertanda hina. Tidak seperti itu. Nah, itu nanti kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Malam ini kita akan konsentrasi mengkaji ayat yang keberapa tadi? 16. Ketika ada orang diuji oleh Allah dengan kemiskinan atau hal-hal yang enggak enak lainnya. Kita sudah bawakan pada pertemuan yang terakhir kemarin bahwa yang namanya ujian itu bisa enak, bisa kebalikannya. Kebalikannya enak apa? Yang enggak enak. Ujian itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Kemarin kita sudah bahas ujian yang enak-enak. Nah, sekarang waktunya kita bahas ujian yang enggak enak-enak. Ujian enggak enak itu contohnya tadi. Miskin. Apalagi yang enggak enak? Sakit. Apalagi yang enggak enak? Kelangan. Kelangan apa? Ya kehilangan bojo, ya kehilangan anak, ya kehilangan harta, ya macam-macam. Ketika ada manusia diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang enggak enak, itu belum tentu bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa orang tersebut rendah di sisi Allah. Tidak bisa dijadikan apa? Ukuran. Ada orang dari lahir sampai mati sakit terus. Kita anu dilaknat sama Allah. Loh, belum tentu. Belum tentu. Ada orang miskin. Ayahnya miskin. Bae miskin. Anaknya miskin. Putune miskin. Wah, kita anu pancen orang yang hina. Enggak. Belum tentu. Belum tentu itu artinya bisa iya, bisa tidak. Jadi jangan buru-buru menjustis, menilai, memvonis seseorang hina hanya dengan kita lihat orang ini sakit-sakitan, orang ini bertubi-tubi mendapatkan musibah. Kemarin istrinya meninggal, sekarang anaknya meninggal, besoknya lagi motornya hilang. Wah, dia pasti lagi diazab. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena banyak manusia-manusia mulia, banyak manusia-manusia istimewa, banyak kekasih-kekasih Allah yang ternyata hidupnya itu dipenuhi dengan ujiannya enggak enak. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan anak, ada yang diuji dengan kemiskinan. Padahal mereka adalah manusia-manusia istimewa. Sinten? Para nabi dan para rasul. Ada enggak para nabi dan para rasul yang diuji dengan ujian yang enggak enak? Banyak. Ada yang diuji dengan sakit parah sekali. Sinten? Nabi Ayyub alaihissalam. Apa ada yang berani mengatakan Nabi Ayyub ini dibenci sama Allah? Enggak ada yang berani. Wong dia adalah kekasihnya Allah kok. Pun demikian diuji sama Allah. Bahkan mungkin kalau kita diuji seperti Nabi Ayyub alaihissalam, mungkin kita enggak akan kuat. Sampai hartanya habis, anaknya pergi, terakhir istrinya juga. Sampai Nabi Ayyub sempat marah kepada istrinya. Padahal dahulunya beliau itu kaya raya, banyak saudara, dikelilingi oleh banyak orang. Ada manusia mulia diuji dengan sakit. Ada manusia mulia diuji dengan kehilangan orang yang dia sayangi. Nabi kehilangan anak. Siapa? Siapa? Sebelum itu, Nabi Ya'qub. Ayahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehilangan anak. Bukan meninggal, ya, tapi kehilangan sekian tahun. Padahal Nabi Yusuf adalah anak yang sangat beliau sayangi. Kemudian setelah itu kehilangan adiknya Nabi Yusuf. Siapa? Bunyamin. Apakah berani kita katakan bahwa Nabi Ya'qub adalah manusia yang dibenci oleh Allah? Buktinya kehilangan anak bertubi-tubi. Ada Nabi diuji dengan sakit. Ada Nabi diuji dengan kehilangan anak. Ada Nabi diuji dengan kemiskinan. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. In kunna al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lanamkuthu shahran ma nastauqidu binar. Kami ini keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sebulan penuh tidak menyalakan api di dapur kami. Sebulan penuh tidak menyalakan api. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Terus apa makanan kalian? In huwa illa tamru wal ma. Makanan kami selama satu bulan itu adalah kurma dan air putih. Ini manusia yang paling mulia di muka bumi. Ini manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ada yang berani mengatakan Rasulullah SAW terhina? Gak ada. Jadi ketika orang kesulitan rizki itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran mutlak, ini orang ditelantarkan sama Allah. Gak bisa. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bukan cuma satu bulan. Thalathata ahillatin, 3 bulan purnama pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan keluarganya. Kalau seperti ini kita itu seharusnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabenjino kangkung. Sabenjino kangkung, kerupuk kangkung, kerupuk. Subhanallah. Ada nasi, ada kangkung, ada kerupuk. Arem jajal apa kurma banyu bening, kurma banyu bening. Enggak usah langsung tik satu bulan dulu coba. Enggak usah satu bulan, satu minggu jajal. Kayak apa rasanya? Ya. Banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kebanyakan protes kepada Allah. Padahal sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya ini. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baju besinya itu masih tergadaikan di tempatnya orang Yahudi. Tergadaikan. Tergadaikan itu apa? Digade buat jaminan. Sampai meninggalnya Rasulullah SAW mengutang sama orang Yahudi saat hidupnya. Jaminannya adalah baju besi. Satu-satunya barang berharga yang ada di rumahnya. Buat jaminan. Dan sampai meninggalnya beliau tidak punya duit untuk menebus baju besi tersebut. Buat apa beliau gadaikan baju besi? Buat apa? Kita dengarkan apa kata Aisyah? Bisalasina sa'an min sya'ir. Untuk beli gandum buat makan. Bukan untuk rehab rumah. Bukan untuk update perkakas yang lebih zaman now. Bukan untuk ganti kulkas supaya lebih gede. Bukan untuk kredit mobil yang keluaran terbaru. Bukan. Buat makan. Ini manusia yang paling mulia di muka bumi seperti ini. Jadi kemiskinan seseorang itu bukan ukuran. Tidak bisa dijadikan ukuran bahwa orang ini diterlantarkan oleh Allah. Enggak bisa. Justru ketika ada orang diuji sama Allah Subhanahu wa taala dan orang ini patuh. Patuh di sini maksudnya dia salatnya rajin. Ibadahnya tekun. Tapi sakit, sakitan. Ada sebagian orang mengatakan, ujarku pak anu ya, orang kurang-kurang gore salat ya. Tapi ya kawit mian kere bae. Kayak ini sholatnya orang bener gue. Loh. Pak Anu ini masya Allah. Puasa Senin, Kamis, tapi musibah terus. Kalau ada seseorang patuh kepada Allah. Ibadahnya tekun. Kok diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang gak enak. Sakit, miskin, apalagi tadi? Kehilangan sesuatu yang berharga atau orang yang dia cintai bertubi-tubi. Maka ketahuilah itu adalah pertanda kecintaan Allah kepadanya. Ada orang rajin ibadah kok diuji miskin. Ada orang rajin ibadah kok diuji sakit. Ada orang rajin ibadah kok diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Ini tanda Allah sayang sama dia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang maka Allah akan uji dia. Maka kalau kondisi kita ini lagi tekun beribadah, kemudian diuji dengan ujian yang macam-macam, contoh misalnya ngaji. Ini amal soleh atau tidak? Amal soleh. Begitu keluar ternyata kaca mobilnya pecah, alias dibobol. Lupa ninggalin HP di mobil. HP-nya hilang. Bisa jadi itu adalah tanda Allah cinta sama kita. Berarti ngesuk balene maning ninggal HP, bukan? Dan jangan kemudian aku ngaji malah HP ini hilang. Nonton bal-balan malah ora hilang. Terus kapok aku boleh? Tidak, enggak seperti itu, bukan? Ketika kita melakukan ketaatan, kok diuji sama Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda Allah cinta sama kita. Saya tanya, manusia yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi siapa? Para nabi alaihi wassalatu wassalam, para rasul. Puncaknya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya manusia yang paling berat ujiannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka apa kata Nabi SAW? Qala al-anbiya'u. Manusia yang paling berat ujiannya di muka bumi adalah bukan Fir'aun, ya, bukan Namrud, bukan Qarun, tapi orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya'. Para Nabi, para Rasul, itulah manusia yang paling berat ujiannya. Terus ujian yang levelnya di bawah itu siapa, wahai Rasul? Al-amthal fal-amthal. Orang yang levelnya keimanan, level keimanannya di bawah Nabi. Yang berat lagi, yang di bawahnya lagi. Yang berat lagi, yang di bawahnya lagi. Berarti semakin tinggi keimanan, ujian semakin berat. Semakin rendah keimanan, ujian semakin ringan. Milih nanti. Milih yang mana? Tengah-tengah. Milih yang imannya tinggi, ujiannya yang enak gitu ya. Ya terserah Allah tau gak sih? Ujian. Ada sebagian orang enggak ngeh. Enggak apa? Enggak ngeh. Apa enggak ngeh? Orang mudeng. Kepriwe sih wong anu disayang kok malah diuji. Wong katanya disayang kok malah diuji sih? Ketahuilah bahwa di balik ujian itu ada karunia yang Allah ingin berikan kepada manusia-manusia istimewa tersebut. Apa? Apa kira-kira? Membersihkan orang itu dari dosa. Satu. Dua, untuk mengangkat derajatnya di surga. Apa yang pertama? membersihkan dosa. Yang kedua, mengangkat derajatnya di surga. Hadis yang tadi kita baca, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Di ujung hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manfaat dari ujian yang berat yang dialami oleh manusia-manusia istimewa. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Saking seringnya ujian menimpa manusia-manusia istimewa tadi, sampai akhirnya orang-orang tadi berjalan di muka bumi tanpa ada dosa di dalam dirinya. Karena dosa terhapus dengan musibah. Dosa ini terhapus dengan musibah. Dosa ini terhapus sampai bersih. Ketika malakul maut, malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawanya, dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sudah apa? Bersih. Berarti kalau sudah bersih, tinggal masuk surga. Gak ada cerita mampir-mampir lagi. Mampir kemana maksudnya? Neraka. Berbeda dengan orang yang gak pernah diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya. Sing kakean maksiat sehat walafiat. Sing kakean maksiat rizkine lancar-lancar bae. Hati-hati. Bisa jadi nanti dosa-dosa yang kita kerjakan tersebut dibersihkannya bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Dan proses pembersihan dosa di akhirat jauh lebih berat, lebih mengerikan, lebih menyakitkan daripada proses pembersihan dosa di dunia. Itu yang pertama untuk ngurangi napa wau dosa. Yang kedua untuk ngangkat derajat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Innal 'abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatun lam yablughha bi'amalihi." Ada manusia yang Allah sudah takdirkan ini nanti derajatnya di surga tinggi. Ternyata amalannya orang nutut. Amalan yang dia kerjakan ini enggak ngejar. Gak ngejar untuk apa? Untuk mencapai derajat tersebut. Ini Allah sudah inginkan, sudah takdirkan orang ini derajatnya tinggi di surga. Ternyata amalannya biasa-biasa baik. Biasa-biasa ini maksudnya orang sholatnya seminggu sepisan orang. Jadi orang biasa. Maksudnya adalah yang wajib-wajib saja yang dia kerjakan. Sholat lima waktu dia kerjakan. Puasa Ramadan dia kerjakan. Zakat dia keluarkan. Dia birrul walidain. Gue biasa Ustaz. Iya gue biasa gue. Karena yang dia kerjakan yang wajib-wajib saja. Ya. Yang sunnah-sunnah ya orang pati ya lah. Tapi yang wajib-wajib dia kerjakan terus. Biasa-biasa saja. Padahal Allah sudah tetapkan dia ini bakalan menempati derajat yang seharusnya diisi oleh manusia-manusia yang selain wajib dikerjakan juga sunnah-sunnah. Berarti orang ngoyok berarti. Gak ngejar amalannya. Apa yang Allah takdirkan, tetapkan buat orang tersebut. Ibtalahullah. Supaya dapat derajat itu Allah uji dia. Bentuknya apa ujiannya? Fi jasadihi. Allah uji tubuhnya. Apa Allah uji, ujian tubuh apa? Sakit. Contohnya, au fi malihi atau ujian di hartanya. Contohnya, miskin. au fi waladihi, atau ujian di anaknya. Apa? Ya bisa meninggal, bisa angel. Jadi jenengan aja kena wong bapak-bapak rajin sholat, anaknya becut banget. Itu ada beberapa kemungkinan ya. Pancen ramane ora perhatian. Mungkin enggak rajin sholat tapi ora perhatian karo anak. Mungkin saking sibuknya boleh sholat. Dan ini enggak benar. Ya, sebagaimana sholat kewajiban, mendidik anak juga kewajiban. Atau kemungkinan yang berikutnya, dia sudah berusaha untuk mengingatkan anaknya semaksimal mungkin. Cuman memang takdirnya anak itu angel. Jadi jangan disalah-salahkan siapa? Orang tuanya. Belum tentu. Maka dengan ujian-ujian yang beragam, ada yang kena ujian itu di hartanya, ada yang kena ujian di fisiknya, ada yang kena ujian di anaknya, akhirnya derajatnya itu bisa mencapai apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti pada hari kiamat ada manusia-manusia yang iri. Apa? Iri. Iri kepada siapa? Iri kepada orang yang diuji dengan ujian yang bertubi-tubi saat di dunia. Iki cerita wis nang akhirat ya. Nang dunia kayaknya ya orang asing. Aku lu pengen kaya pakai lu. Kenapa sih lara terus? Kayaknya di dunia itu dah. Ini lagi cerita di mana? Di akhirat. Jadi ada orang di akhirat ngelihat temennya yang derajatnya kok tinggi banget, pahalanya banyak banget. Padahal perasaan ya amalannya biasa-biasa. Mau biasa-biasa aja salah paham ya. Sekali lagi biasa-biasa itu bukan sholatnya Idul Fitri karo Idul Adha tok, kowe udah biasa kowe jenengane. Itu parah itu ya. Ada orang melihat temannya ini kok pahalanya banyak banget ya, derajatnya tinggi banget di surga. Sedangkan aku kok seperti ini. Dia masuk surga, masuk surga. Cuman dia merasa derajatnya enggak setinggi temannya gitu loh. Sampai dia itu berangan-angan. Berangan-angan, andaikan dahulu ketika dunia diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Supaya apa? Supaya dapat derajat yang tinggi seperti temannya. Supaya dapat pahala yang banyak seperti temannya. Jangan bisa bayangkan kira-kira ujian berat yang dia inginkan apa? Saya sampaikan hadisnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba. Orang yang sehat wal afiat, enggak pernah diuji, jarang diuji sama Allah ketika di dunianya, saat di akhirat melihat rekannya yang mendapatkan banyak ujian saat di dunia ternyata memperoleh pahala yang banyak. Orang yang sehat wal afiat itu berangan-angan. Apa angan? Apa angan-angannya? Lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Andaikan dulu ketika di dunia aku diuji walaupun ujian itu bentuknya kulitku dipotongi satu-satu. Kulit dikletek gunting, kletek gunting, kletek gunting. Berat atau tidak? Sangat berat sekali. Anukur ke apa jenisnya? Ke perang silet bebes. Ini enggak kata kot. Sing penting pahalane a. Oke. Nanti habis ini jangan praktek ya. Ini angan-angan. Bukan dia harapkan di kleteknya, tapi dia harapkan apanya? Pahalanya. Pahala dibalik ujian berat tersebut. Wah, nek iku aku mulai sikarep ndonga, ya Allah, ujian sing abot, ya Allah, ujian sing. Seperti itu atau tidak? Tidak. Nabi SAW ajarkan kita, salullahal afiyah. Mintalah keselamatan kepada Allah, mintalah kesehatan kepada Allah. Makanya di antara doa zikir pagi petang apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Apa artinya? Ya Allah, jadikan tubuhku sehat, pendengaranku sehat, mataku sehat. Ini yang kita minta. Jadi enggak usah minta, ya Allah, muka-muka mataku, telingaku, jangan, sehat, sehat, minta yang sehat-sehat. Kok ternyata diuji dengan sakit, sing sabar. Karena dibalik ujian itu, apa tadi? Satu, menghapuskan dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Ustaz, dua keuntungan ini, keuntungan yang pertama menghapuskan dosa, yang kedua mengangkat derajat, ini apa berlaku kepada semua orang yang mendapatkan ujian berat? Berlaku untuk semuanya tidak? Tidak. Padahal ini gini, ana wong kafir, kere, melarat, lara terus. Kira-kira derajatnya dhuwur apa ora? Itu bukan untuk ngangkat derajat. Itu bukan untuk menghapuskan dosa. Tapi itu adalah azab. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Ujian-ujian berat yang engkau alami itu karena dosa-dosa yang kamu lakukan. Jadi ada orang diuji, ujiannya sama, pada-pada lara, pada-pada kere, pada-pada miskin. Tapi yang satunya untuk mengangkat derajat, menghapuskan dosa, yang satunya untuk apa tadi? Azab buat dia. Loh, gue ngerti ini kepriwe, Ustaz. Membedakannya, padahal bentuknya sama. Pada-pada lara, sama-sama sakit, sama-sama miskin, sama-sama kehilangan anak, sama-sama kecelakaan. Terus membedakan, ini adalah azab, ini adalah ujian, bentuk kecintaan Allah kepada dia. Dari mana, Ustaz? Dilihat dari pra ujian dan pasca ujian. Apa pra? Sebelum. Pasca? Sesudah. Jadi nek pengen ngerti, aku ki lara karena apa? Maksudnya ini sebagai apa? Sebagai kecintaan Allah kepadaku atau sebagai azab Allah untukku? Itu lihat sebelum dan sesudah. Sebelum, coba dilihat. Kita ini sebelum ada musibah ini patuh kepada Allah apa banyak maksiat? Patuh kepada Allah atau banyak maksiat? Kalau sebelumnya pikir-pikir kayaknya ya sholat alhamdulillah, ngaji alhamdulillah, ora ketinggalan, sedekah ya terus, berusaha menjaga keikhlasan. Oh ya, mudah-mudahan ini adalah ujian untuk mengangkat derajat. Tapi kalau misalnya dipikir, iya, wingi bar nyolong. Kemarin baru menyakiti orang. Oh, ini peringatan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pra. Dilihat pra, sebelum ada ujian. Yang kedua dilihat apanya tadi? Pasca, sesudahnya. Coba dilihat setelah ujian itu sabar atau protes. Orang yang namanya diuji sama Allah itu kan ada dua kondisi. Yang pertama apa? Sabar, nerima, ridho, ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, protes, marah-marah sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata setelah ujian, pasca ujian kita sabar, kita ridho, introspeksi diri, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, maka ketahuilah insya Allah itu ujian untuk mengangkat derajat. Sebaliknya, kalau setelah diuji kita protes sama kepriwe jane. Kudune tuli udu nyongkae. Loh, kok ngatur Allah? Allah kok diatur? Kita ini yang harus mau diatur sama Allah. Kok ini ngatur Allah? Siapa sih? Kita ini siapa kok ngatur Allah? Protes sama Allah, suudzon sama Allah. Nah, iki pancen azab iki temenan iki. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau ketika Nabi SAW menceritakan tentang ujian, efek dari ujian itu paskanya, faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang ridho menerima dengan ujian, maka Allah akan meridhoinya. Berarti Allah sayang sama dia. Tapi barang siapa yang protes, barang siapa yang marah, maka Allah akan murka kepadanya. Berarti itu adalah azab. Gimana cara ngukurnya tadi? Sebelum dan sesudah. Sebelum gimana? Taat apa maksiat? Kalau taat berarti ujian untuk mengangkat derajat. Kalau maksiat, azab, peringatan dari Allah. Ini yang pertama, sebelum. Yang kedua, setelah. Setelah itu ngelihatnya gimana? Sabar apa? Protes. Nek sabar berarti ngangkat derajat. Kalau protes berarti azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.